إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله تعالى pada mulai atau mulai malam hari ini kita akan bikin ta'lim kita secara selang-seling. Satu malam ada bul isyrah dan satu malam kita akan membaca kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, kitab As-Siyasatu Syar'iyyah dengan syarah Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Saya sangat tertarik dengan kitab As-Siyasatu Syar'iyyah yang artinya mengenal atau tata cara berpolitik secara syar'i. Saya sangat tertarik dengan kitab ini karena memang saya merasa banyak dirubah sikapnya oleh kitab ini ketika kita membacanya di Yaman, bahwa ternyata di dunia ini yang namanya kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari siasah, dari yang diistilahkan dengan siasat atau politik. Dari sisi lain, karena politik sudah dirusak oleh kebanyakan orang, sehingga terkesan kalau sudah politik artinya dusta. Tokoh politik jelek sudah pokoknya. Seakan-akan begitu. Wah, ini tuh urusannya politik. Seakan-akan kalau sudah politik itu artinya bertentangan dengan Islam. Padahal yang namanya siasat atau politik, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, adalah al-qiyamu ala syai'i bima yuslihuh. Itu namanya siasat atau politik. Mengopeni atau menjalankan sesuatu dengan cara yang terbaik. Itulah siasat namanya. Kita butuh siasat di dalam hidup sehari-hari dengan anak kita, dengan istri kita. Kalau enggak, tiap hari anak kita ada yang babak belur, tiap hari nikah dan tiap hari cerai. Kita butuh siasat di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Kalau enggak, kita akan menjadi musuh masyarakat dan kita akan memusuhi masyarakat. As-siyasatu syar'iyyah. Ini yang tadi kita jelaskan barakallahu fikum, bahwa kita melihat adanya keganjalan dan bahkan kejelekan di sebagian doa ilallah azza wajal karena kurangnya siasah, karena tidak adanya siasah. Pokoknya kalau sudah ingin bicara, kalau sudah libas-libas tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Yang paling menarik atau yang sangat menarik di dalam kitab As-Siyasatu Syar'iyyah oleh Syekhul Islam adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Terus terang saya banyak dirubah sikapnya dan diluruskan oleh kitab ini. Beliau mencontohkan di antaranya di dalam kitab ini, beliau membahas bahwa al-qiyamu bil aslah, bahwa yang namanya mengurus segala sesuatu adalah pada bidangnya yang terbaik. Khalid ibn Walid bidangnya perang, jagoan perang, padahal beberapa kali melakukan pelanggaran komando. Seperti pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum, mereka pun kemudian mengatakan sabana sabana ketika dikepung oleh Khalid bin Walid. Sabana artinya kami sudah pindah agama, tapi mereka enggak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, belum tahu apa kalimat Islam. Ngertinya mereka sabana artinya kami sudah keluar dari agama kami dan masuk Islam. Khalid bin Walid tetap membunuh mereka dan merampas harta mereka. Marah Rasulullah kepada Khalid bin Walid. Marah, tetapi tidak dipecat dari komando perang. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang diperbuat oleh Khalid bin Walid. Tetapi tidak dipecat dari komando perang, dari panglima perang. Kenapa? Karena Khalid ibn Walid dibutuhkan barakallahu fikum. Dia memang bidangnya jagoan perang. Sehingga kalau karena kesalahan ini terus diganti oleh Rasulullah SAW, bisa jadi peperangan menghadapi kaum musyrikin akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Karena pertimbangan maslahat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga tetap tidak diganti. Tetap panglima perangnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Karena memang bidangnya dan jagonya. Tetap tidak diganti dan tidak dilengserkan dari jabatannya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa beliau juga jagoan perang, beliau juga orang yang keras, jagoan perang juga Umar bin Khattab, orang yang keras juga beliau ini. Dan kalau amirnya panglima perang, kemudian panglima perangnya juga orang yang keras seperti Umar, negara kacau, perang terus nanti akhirnya. Bisa-bisa panglimanya lapor kepada atasan, perang, negara panas terus akhirnya. Kenapa? Antara komandan perang dengan pemimpinnya sama-sama jagoan perang, akhirnya perang terus. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan begitu bijaksananya, beliau mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah yang agak dingin dikit, yang agak lunak dikit. Tapi tetap ketika perang Khalid bin Walid tidak pernah ketinggalan dari jagoan perangnya. Tetapi artinya biar ada penyeimbang. Sehingga memang kitab ini barakallahu fikum sangat menarik dan saya ingin untuk membacanya di hadapan antum semua dan juga termasuk di dalamnya yang masih belum pernah saya lupakan sampai sekarang faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah ucapan Syekhul Islam. Nanti insyaallah kita akan lewati walaupun mungkin masih lama babnya. Ketika beliau berbicara masalah orang yang kerja di al-jamarik, perpajakan atau di bank, intinya adalah fasilitas riba, beliau mengatakan bahwa kalau keberadaan kamu di situ bisa merubah 1% aja misalnya dengan keberadaan kamu di situ, maka artinya lebih baik, lebih mending daripada kalau kamu tinggalkan. Contoh, kalau kamu enggak kerja di situ, pegawainya seenaknya menetapkan pajak kepada kaum muslimin. Pengusaha-pengusaha muslimin dikompasin, dipajak seenaknya. Ketika kamu berada di situ, kamu bisa mengurangi pajak kaum muslimin. Taruh yang misalnya tadinya 1 miliar, kamu bisa menguranginya menjadi 750 juta. Artinya bisa mengurangilah. Maka berarti keberadaan kamu lebih baik, lebih mending daripada kalau kamu keluar. Kamu bisa menekan misalnya, atau bisa menaikkan pajak barang-barang impor misalnya setinggi langit, terutama barang-barang yang haram. Kamu bisa menaikkan pajaknya setinggi mungkin, sehingga bagaimana barang yang haram ini tadi bisa tidak diperjualbelikan. Artinya berarti baik. Ini dinamakan apa ya, ikhwan barakallahu fikum? Siasat. Ini dinamakan siasat dan bukan tamayyuh atau mutalawin. Orang jahil seenaknya mengatakan begitu. Padahal ini dinamakan apa? Siasat. Siasat syar'iyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Ka'bah, tinggal peletakan Hajarul Aswad. Semua orang muslimin, terutama muslimin Quraisy, rebutan. Ingin mereka yang meletakkan Hajarul Aswad, sehingga dikenang oleh umat sepanjang masa bahwa yang meletakkan Hajar Aswad adalah suku fulan, suku fulan. Siapa kira-kira yang mau ngalah? Diundi, jelas gak adil. Dipaksakan Rasulullah, misal saya sendiri yang meletakkannya biar gak ada yang iri, biar gak mungkin seorang pemimpin menang sendiri. Mau dihancurkan Hajar Aswadnya biar masing-masing bisa terbagi juga gak mungkin. Begitulah siasat syar'iyah. Kadang-kadang siasat syar'iyah memang harus tunduk kepada keinginan masyarakat demi untuk kemaslahatan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian ambil kain yang panjang. Ambil kain yang panjang. Letakkan Hajar Aswad di tengah. Kemudian masing-masing dari suku Quraisy, dari muslimin Mekah, ada masing-masing dari suku, setiap suku minimal satu orang ikut memegang, ikut mengangkat kain yang ada Hajarul Aswad di tengahnya ini, sehingga ketika ditanya siapa yang meletakkan Hajar Aswad, kita semuanya orang Mekah. Itu namanya siasat syar'iyah yang dipahami oleh sebagian orang katanya demokrasi. Bukan. Kalau demokrasi itu pemerintah nurut pada masyarakat, masyarakat ngatur pemerintah. Kalau siasat syar'iyah, pemerintah yang ngatur masyarakat. Ini beberapa apa namanya sekilas ulasan atau pembahasan yang ada di dalam kitab As-Siyasah Syar'iyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita akan bikin seperti itu taklimnya, bersilang Siyasah Syar'iyah, kemudian nanti selanjutnya biasa. Satu malam siyasah, satu syar'iyah, satu malam, satu minggu adabul isyrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca mukaddimah. Dan ana minta tolong mudah-mudahan rekamannya jangan sampai kehapus, biar tersusun nanti. Nanti kita apa namanya, biar tersusun dan lengkap rekamannya insyaallah taala. Kita bukukan. Mudah-mudahan suatu saat Allah menakdirkan kita bisa memasang radio, kita bisa punya radio untuk filenya kita nanti di radionya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala Syekhul Islam, qala Asy-Syaikhul Imam Al-Amil Mufti Al-Firq Nasirus Sunnah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika orang tidak memahami siasat syar'iyah, akhirnya sembrono bersikap. Ketika kita berbuat begini, kita berbuat begini demi untuk mensiasati, dianggapnya lembek. Fenomena sikap lembek. Dianggapnya tamayyu. Dianggapnya menggembosi ilmu syar'i. Padahal sebenarnya tidak lain karena jahil. Kenapa demikian? Ya wallahu alam, mungkin belum pernah membaca atau belum pernah mengenal kitab siyasatu syar'iyah. Kalau dia membaca dan dia dengar dapat hidayah taufik, mereka membaca dan dapat taufik dan hidayah, enggak begitu. Siyasatu syar'iyah barakallahu fikum sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil muqaddimah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil bayyinat. Segala puji bagi Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-bayyinat, keterangan-keterangan. Wa anzala ma'ahumul kitab wal mizan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dan mizan. Mizanul haq wa mizanul batil. Timbangan al-haq dan timbangan al-batil. Liyakuman nasu bil qisto. Agar orang menegakkan kebenaran dan keadilan. Wa anzala al-hadida fihi ba'sun syadid. Dan Allah menurunkan besi yang di dalamnya ba'sun syadid. Penyakit yang sangat besar, artinya Alkitab untuk barakallahu fikum, obat hati. Al-hadid adalah untuk pelaksanaannya. Lakukan, kalau enggak hadid, besi yang main. Wa manafi'a lin-nas, dan semua manfaat untuk manusia. Wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan menolong rasulnya dalam keadaan ghaib. Innallaha qawiyyun 'aziz, sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Wa khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ditutup para anbiya dan rasul dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladhi arsalahu bil huda wa dinil haq. Yang diutus oleh Allah dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Liyubhirahu ala dini kullih. Untuk menampakkannya di atas semua agama. Wa ayyadahu bis sultanin nasir. Dan Allah menguatkannya dengan kekuasaan An-Nasir sebagai sumber pertolongannya. Al-jami' ma'ana al-ilmi wal-qalam lil-hidayat wal-hujjah. Yang mengumpulkan makna ilmu dan pena sebagai hidayah dan hujjah. Wa ma'ana al-qudrati was-sayfi lin-nusrati was-ta'zir. Dan juga Allah mengumpulkan makna al-qudrah, kemampuan dan pedang untuk pertolongan dan kekuatan. Artinya kata Syekh Nusaimin rahimahullahu taala, kekuasaan Islam ada pada dua ini. Sumber kekuasaan dan kekuatan Islam ada pada dua ini. Yang pertama adalah ma jama'al ilma wal qalam. Yang kedua ma jama'al qudrata was-sayf. Yang pertama adalah yang bersumber dari ilmu dan pena sebagai sumber hidayah. Yang kedua adalah yang mengumpulkan atau yang bersumber dari kekuatan dan senjata yang fungsinya adalah untuk membela agama. Artinya Islam demikian, ilmu dan barakallahu fikum perjuangan. Itulah sumber daripada Sultanul Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan khalisatan khalasal zahabil ibris. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Persaksian yang murni ibarat emas yang telah dibersihkan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya dan atas keluarganya dan para sahabatnya syahadatan yakunu sahibuha fi hirzin harizin, dengan persaksian di mana orang yang mengucapkannya dia akan terlindung dengan perlindungan yang sangat kokoh. Ini mukadimah beliau. Amma ba'd. Fahadihi risalatun muhtasaratun. Kata beliau, risalah ini adalah risalah yang sangat ringkas. Fiha jawami'u minas siyasatil ilahiyyati wal iyalah. Dan tetapi di dalamnya terkumpul tata cara mensiasati, terkumpul siasat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan terkumpul di dalamnya tata cara mensiasati syar'iyah, syariat. Naam. Adem pokoknya, dingin. Alhamdulillah, artinya dengan membaca saya merasakan setelah membaca kitab ini diaman, subhanallah. Ternyata agama tidak sesempit seperti yang diamalkan dan diterapkan sebagian orang. Bahwa kalau sudah salah, kalau sudah mendengarkan sesuatu kemungkaran, kadang-kadang orang langsung marah tanpa memperhatikan barakallahu fikum siasah. Qala rahimahullahu taala wal ilahi wal iyalatun nabawiyah. Al iyala, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sepertinya riayah, artinya riayatun nabawiyah. La yastaghni anha ar-ra'i war-ra'iyyah, yang tidak mungkin. La yastaghni, yang tidak mungkin orang merasa cukup darinya, entah dia adalah pemerintah ataupun masyarakat. Iktadaha min aujabillah, man aujaballahu nus'ahu min wulatil umur. Kandungannya adalah orang-orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nasihati ataupun menasihati, khususnya wulatul umur, pemerintah muslimin. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima thabata anhu min ghairi wajhin fi sahih muslim wa ghairi, sebagaimana telah tabi di dalam sahih muslim ataupun yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalatan, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian kalau kalian melakukan tiga perkara ini. Yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah akan ridha kepada kalian jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillah jami'an, dan kalian wala tafarraqu, dan kalian berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan jangan berpecah belah. Allah tidak ridha perpecahan. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, dan kalian saling nasihat menasehati, atau sekalian menasehati orang yang Allah berikan kekuasaan di atas kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiga perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang kedua, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpecah belah. Yang ketiga adalah menasihati orang yang di atas kita. Entah dia adalah statusnya sebagai pemerintah, entah dia statusnya sebagai orang tua, entah dia statusnya sebagai guru, entah dia statusnya, pokoknya man wallahu Allah amrakum. Ketika mereka salah, kewajiban kita adalah menasehati. Kewajiban kita adalah menasehatinya. Naam. Apa makna nasihat? Makna nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah. Makna nasihat dikatakan oleh para ulama adalah mengharapkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Itu namanya nasihat. Secara sir, secara rahasia, dengan maksud supaya dia baik, supaya dia memperbaiki diri. Dan termasuk babun nasihat adalah babul jarah. Dan termasuk bab nasihat adalah bab jarah, atau yang biasa disebut dengan bab at-tahdir. Mentahdir artinya mengingatkan seseorang dari kerusakan orang lain, juga termasuk babun nasihat. Sehingga ketika keluar barakallahu fikum halal yang seperti ini di hadapan umum, terutama di hadapan orang awam, di halayak ramai, maka berarti itu bukan lagi nasihat namanya, tetapi barakallahu fikum dinamakan fitnah, menyebabkan fitnah akhirnya. Kalau nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhidah, mengharapkan agar orang yang dinasihati itu baik. Wa hadhihi risalatun mabniyatun ala ayatil umara fi kitabillah. Dan ayat ini atau kitab ini, kitab setebal ini cuma menafsirkan satu ayat atau dua ayat. Kata beliau, risalah ini adalah saya bangun di atas ayat Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Naam. Yang pertama perintahnya kepada pemerintah. Yang kedua perintahnya kepada rakyat. Dan siasat yaitu dua ini intinya. Yang pertama perintahnya kepada pemerintah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Dan jika kalian berhukum antara manusia, agar kalian berhukum dengan adil. Sesungguhnya ini adalah nasihat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau pemerintahannya sudah seperti ini keadaannya, mereka amanah, mereka adil, mereka menunaikan amanah kepada hak kepada yang bersangkutan, maka Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang demikian keadaan pemerintah kalian, maka taatilah kalian Allah, dan taati pula Rasulnya, dan taati pemerintah-pemerintah kalian. Fa in tanaza'tum, akan tetapi jika kalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dan ini adalah sebaik-baik ta'wil dan akibat, dan ini yang terbaik dan akibatnya. Apa makna kembalikan perselisihan kepada Allah? Tentu maknanya kembalikan kepada Al-Quran. Apa maknanya farudduhu ilallahi war rasul? Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Maknanya kata para mufassirin, kembalikan kepada Rasul selama beliau hidup. Setelah beliau hidup artinya kembalikan kepada sunnahnya. Naam. Yang benar ketika berselisih itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kembali seperti yang digembar-gemborkan sebagian orang, kibarul ulama, kibarul ulama, kibarul ulama. Terus kalau ulama berselisih kembali kepada siapa? Bingung gak kira-kira? Kita sekarang di Indonesia berselisih. Bisa mengatakan kita kembali kepada kibarul ulama? Bisa. Tapi kalau ulama yang berselisih, kembali kepada siapa? Adu jotos akhirnya. kadang-kadang bikin kaidah seenaknya sendiri untuk ngapusin wong, untuk ngapusi umat, seakan-akan kaidah ini adalah kaidah yang turun dari langit. Ulama kibar, kibarul ulama, kibarul ulama. Ini fatwa kibarul ulama, ini fatwa kibarul ulama. Mimpi di siang bolong enggak laku. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Kita bukan merendahkan orang, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang bodoh tapi tahu diri bahwa dirinya bodoh. Artinya tahu diri. Tetapi yang repot jahil murakkab, jahil tapi enggak tahu kalau dirinya jahil. Kalau yang berselisih ulama kira-kira kembalinya kepada siapa? Coba jawab. Ya tergantung, kalau ulama sigar kembali ke ulama kibar. Kalau ulama kibar berselisih, gimana? Bisa jawab hebat. Ya kembali lagi kepada kibarnya. Yang lebih tua nanti darinya, apa maksudnya? Bingung. Namanya kaidah diambil jalan. Ini barakallahu fikum. Kalau mau kembali kepada kebenaran, kalau mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini ayatnya. Taati Allah, taati Rasulnya, taati pemerintah. Tapi kalau kalian berselisih, maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa maknanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Tentunya kita tetap kembali kepada pemahaman Salafus Saleh. Tetap kembali kita bagaimana para ulama memahami ayat, bagaimana memahami hadis. Kalau ternyata permasalahannya dalam masalah-masalah ijtihadiyah, maka berarti selesai, enggak ada masalah. Naam. Jadi ya salah. Berselisih kibar-kibar, ulama kibar, ulama kibar, ulama kibar. Yang repot ya itu tadi, kalau ulama kibarnya berselisih lari kemana coba? Kembali lagi, kalau ulama kibar selisih, kembali ke ulama sigar. Daur ulang. Dan kadang-kadang, subhanallah gak mikir. Begitulah kaidah yang dipaksakan. Kita selesaikan mukadimah insyaAllah. Qala al-ulama'u. Saya di sini sering kewalahan karena gak ada jamnya. Saya gak buat jamnya. Tapi alhamdulillah mending gak ada jamnya, bagus kok. Lebih tenang. Kalau ada jam, lihat jam terus akhirnya. Bagus enggak ada jamnya. Qala ulama'u, berkata para ulama, nazalatil ayatul ula fi ulatil umur. Ayat yang pertama tadi dalam surat An-Nisa ayat 58-59. Ayat yang pertama dalam surat ini turun berkenaan dengan pemerintah. Yang diingatkan adalah pemerintah. Alaihim an yu'addul amanati ila ahliha. Wajib atas mereka untuk menunaikan amanah kepada yang pantas memegangnya. Wa idza hakamu bainan nasi an yahkumu bil adl. Dan jika mereka menghukumi antar orang, menghukumi di antara manusia, maka agar mereka menghukumi dengan adil. Wa nazalat ats-tsaniyatu fir ra'iyyati min al-juyushi wa ghairihim. Adapun ayat yang kedua turunnya adalah teguran atau peringatan kepada ra'iyah, rakyat seperti al-juyush wa ghairihim. Juyush, para prajurit, pasukan keamanan ataupun yang lainnya. Alaihim an yuti'u ulil amri al-fa'ilina lidzalik. Wajib bagi mereka untuk mentaati pemerintah mereka yang telah melakukan perbuatan adil dan juga menunaikan hak kepada yang bersangkutan. Lidzalika fi qasmihim wa hukmihim wa maghazihim. Dalam pembagian dan hukum dan peperangan mereka. Wa ghairi dzalik, atau yang semisalnya. Illa an ya'muru bi ma'siyatillahi ta'ala. Kecuali jika pemerintah memerintahkan orang bermaksiat kepada Allah. Fa idza amaru bi ma'siyatillah fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau mereka sudah memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dia orang tua kita, guru kita, kalau sudah memang perintahnya menyelisihi, ya tinggalkan. Fa in tanaza'u fi syai'in radduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mereka berselisih, terjadi perselisihan antara pemerintah dengan rakyatnya, antara rakyat dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan pemerintah, antara pemerintah yang atas dengan yang bawah, terjadi perselisihan, maka kata beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya. Alhamdulillah beliau tidak mengatakan kembali kepada kibarul ulama. Kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Naam. Lah kalau kira-kira Syekhul Islam mengatakan kembali kepada kibarul ulama, jadi Syekhul Islam berarti nanti akhirnya berarti beliau masih sigor nantinya. Terus terang aja, entah itu masalah fikih, masalah apa saja, dan itu bukan hanya saya, itu para ulama. Ketika membaca perselisihan masalah fikih, masalah ijtihadiyah, biasanya kalau sudah, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, biasanya terdiam, berat untuk menyelisihinya. Subhanallah, keilmuan beliau luar biasa. Makanya beliau mengatakan di sini berdasarkan ayat Allah, kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa illam yaf'al wulatul amri dzalik uti'u fima ya'muruna bihi min ta'atillah wa rasulih. Li'anna dzalika min ta'atillah wa rasulih. Dan jika pemerintah tidak melakukan itu, lihat, pemerintah tidak adil, pemerintah zalim, pemerintah korupsi, pemerintah nepotisme. Pokoknya siapa yang bayar, prinsipnya negara wanipiro. Siapa yang bayar itu yang dapat jabatan. Siapa yang mengkampanyekan itu yang naik. Siapa dan siapa? Kata beliau, kalau pemerintah tidak bisa menunaikan amanah, tidak bisa menunaikan hak kepada yang pantas, orang yang enggak punya keahlian apa-apa, contoh misalnya orang enggak punya keahlian apa-apa diangkat sebagai menteri, diangkat sebagai penasehat, diangkat misalnya enggak amanah, enggak menunaikan amanah, kata beliau, maka ketika sudah enggak amanah, enggak adil lagi. Ketika kita melihat pemerintah yang seperti ini, kata beliau rahimahullahu taala, maka kita tetap taat kepada mereka selama ada atau selama perintah mereka dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita cari kebaikannya. Kita cari kebaikannya. Li'anna dzalika min ta'atillah wa rasulih. Karena ini termasuk juga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa addaita huquqahum ilaihim kama amara Allah wa rasuluh. Dan juga engkau berikan, tunaikan hak-hak mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa u'inu 'alal birri wat taqwa. Dan mereka juga wajib kita memberikan pertolongan kepada mereka selama dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la yu'awinuna 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tidak boleh kita menolong mereka dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Lihat, kalau pemerintah, ini penting, karena sebagian orang kadang-kadang kalau pemerintah sudah salah dianggapnya pikirannya harus memberontak dan harus menghujat. Enggak, kata Syekhul Islam, kalau pemerintah tidak menunaikan amanah, tidak bisa menunaikan amanah kepada haknya, tidak adil bahkan zalim, maka tetap kita taat mereka selama masih ada di dalam perintah mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taati dalam hal yang seperti ini. Wa idza kanat al ayatu qad awjabat ada' al amanati ila ahliha wal hukma bil adl fa hadhan jima'u as siyasati al adilati wal wilayati as salihah. Kata beliau, kalau memang dua ayat ini telah mewajibkan kepada umat, kepada kita untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, dan juga mewajibkan kepada kita untuk berhukum dengan hukum yang adil, maka inilah konsep atau kumpulan daripada siasat, yakni berbuat adil dan juga mengharapkan wilayah yang saleh, kekuasaan yang baik. Jima'u siasah. Siasat artinya dua ini. Kapan pemerintah adil, negara akan baik. adil akan baik. Enggak adil akan kacau. Percuma kan koar-koar anti korupsi, koar-koar, ternyata kenyataannya enggak. Kata beliau, dua ini akan tercapai. Adil, niscaya wilayah akan baik. Negara akan tenang. Pemerintah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, seorang pemimpin negara, kalau dia mengharapkan keamanan dan ketenangan, dia harus memiliki dua sifat, asy-syaja'ah wal karam, pemberani dan dermawan. Pemberani supaya negaranya tidak diinjak-injak negara luar, karena pemimpinnya berwibawa. Dermawan supaya negaranya tidak dikacaukan dari dalam. Kenapa? Karena tidak ada peluang bagi musuh untuk memprovokasi dia dengan rakyatnya. Dermawan dia, berbuat baik kepada masyarakatnya, berbakti kepada masyarakatnya, mendermakan kebaikan masyarakatnya, hidup makmur, hidup bahagia, tenteram mereka, sehingga tidak ada peluang untuk mengacaukan negara dari dalam. Dua. Sifat ini kalau dimiliki oleh seorang pemimpin negara ataupun pemimpin apa saja, maka akan aman biiznillah ta'ala. Syaja'at wal karam, pemberani dan dermawan. Ini barakallahu fikum. Sepertinya sudah cukup. Kita sudah baca muqaddimah, alhamdulillah. Na'am barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab.